maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa صحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan boleh berniat mengikut niat dan hajat tuan-tuan masing-masing. Baik, kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Bismillahi wabillah. Wa minallah. Wa ilallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa'adzu وأجل مما أخاف وأحذر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم أنا الراقي وأنت الشافي أعوذ بك من شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله ربي وخالقي ومصوري وخالق الصور ورازق البشر أعوذ بالله من جميع الآفات والعاهات والبلاء والأمراض والأسقم والكسل والخمود والخبال اللهم أعذ حامل كتابي هذا بأسمائك العظام وآلائك التمام يا ذا الجلال والإكرام يا من له الملك والملكوت يا من له الجلال والجلال Al-Jabarut. Subhanaka. Ma'azama sya'naka. Ya Fatir as-samawati wal-ard. Ya Malja' al-Malghufin. Ya Malja' al-Malghufin. Ya Rahim al-Masakin. Ya Zal Azama. والسلطان يا ذا الرأفة والإحسان يا حنان يا منان يا قاهر لا يقهر يا جائر لا يجار عليه أعوذ بك من عذاب البدن والمهن وأعوذ بك من الريح الأحمر ومن الداء الأكبر في النفس والروح والدم واللحم والعظم والجلد والعروق والعصابة سبحانك إذا قضيت أمرا فإنما تقول له كن فيكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا بريء يا بر يا مغيث يا جبار يا قهار يا قاسط يا مقسط يا قائم بالقسط يا صريخ المستصرخين يا صريخ المستصرخين يا مبدئ ويا معيد يا دافع يا كافي يا شافي يا معافي يا غياث المستغيثين يا شاكر يا شكور يا عطوف يا رؤوف يا ناصر يا نصير يا قادر يا مقتدر يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا حي يا قيوم يا قائم على كل نفس بما كسبت يا سيدا يا مولا يا مالك يا غاية رغبة يا مجير يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار والنهار على الليل يا قاهرا kulli syaitanin marida, ya qahira, kulli jabbarin anid, ya ni'mal maula, wa ya ni'man nasir. يا رازق الطفل الصغير يا رازق الطفل الصغير يا راهم الشيخ الكبير يا ولي المؤمنين يا إله الأولين والآخرين يا حبيب التوابين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اكفني جميع الآلام والأسقام وجميع الأمراض وعلل والدم والدم الأسود اللهم اكفني الداء الأكبر وريح الأحمر والدم الأصفر وجميع الآفات والعاهات والسكتة والهمة والغمة والهزن والسجن اللهم اكفني شر الوحوش والهوام ومشاهنة العوام والانهزام وشر الشيطان وشر الشيطان والسلطان والقحط والغلاء والزلزل والبلاء وهدم البناء وشماتة الأعداء اللهم اكفني شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعليك توكلت وأنت حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahul kafi Allahul syafi Allahul muafi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بوجه الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن والحمد لله رب العالمين ada apa-apa soalan? Ya. Ya. Bagilah. Baik, jadi tuan-tuan dah dapat daripada saya pada malam ni, tuan-tuan boleh balik baca pada anak-anak macam yang kita baca tadi. Al-Fatihah 7 kali, 11 kali selawat. Kemudian diikuti dengan dua doa ni. Kalau kata air yang tuan-tuan bawa malam ni habis, tuan-tuan boleh buat sendirilah. Tak payah nak buat macam ni lah. Ini saya, kita buat ajar saja. Macam mana cara nak buat. Kalau ada kawan-kawan berhajat nak buat, suruh dia main rumah tuan-tuan, ikut sekali. Ya, ambil pada tuan-tuan pula. InsyaAllah. Kalau dah habis, boleh tambah. Boleh. Satu, kalau yang mana bawa dua botol, nah. Baik kepala. Baik. Kalau yang bawa dua botol, pastikan satu botol untuk diminum, satu botol untuk dimandikan. Kalau yang mana dah ada darah mara yang ada kena minor stroke, stroke angin asma, bagi mandi dan sapu di tempat yang dia sakit. Dan satu botol lagi bagi mandi. Untuk tuan-tuan yang ada penyakit-penyakit selain daripada stroke tadi, tuan-tuan bagi mandilah, bagi mandi dan mandi selepas 6 petang sebelum maghrib. Selepas asar, minta maaf. Mandi selepas asar sebelum maghrib. Jangan mandi lewat daripada maghrib. Jadi pukul 7 tu saya mandi dah. Nak mandi, mandi 6.30, pukul 5.30 Cik Sanusi ya. Dan sekali mandi dengan 3 biji limau selama seminggu. Sekali mandi 3 biji limau dan dibuat selama seminggu. Sehari 3 biji dan tuan-tuan boleh ambil segelas air daripada botol tuan-tuan tu. Yang mana botol besar lah. Kalau yang mana botol kecil separuh lah. Campur dalam timba dan dicampur dengan air biasa dan dimasukkan limau 3 biji. Potonglah macam mana tuan-tuan nak potong. Tuan-tuan ramaskan limau tu dan tuan-tuan gosok seluruh badan. Ini bagi masalah yang penyakit yang terkena sihir, kena buatan orang, kantau dan sebagainya. Termasuk pada orang perempuan yang selalu kena gigit di paha ataupun di betih. Ya, warna lebam, warna biru, warna hitam tu. Boleh? InsyaAllah. Untuk anak tuan-tuan yang susah tidur malam, yang kerja duduk teriak malam, tuan-tuan boleh ambil air tadi dan baca kepada dia dan disapu dengan bedak sejuk dan dilumuk di badan dia. InsyaAllah, tidur. Bagi dia minum, sapu di muka. Lagi? Lima nipis biasa. Lima biasa. Nah, lima tu potong macam mana pun tak apa. Tak ada syarat-syarat. Ya, tak ada syarat-syarat. Cuma saya kata tadi, jangan mandi pada waktu maghrib saja. Kalau boleh sebelum maghrib. Kau ibu ada soalan? Ya? Sehari sekali selepas asar. Ya? Kalau botol kecil, buat agak-agak lah 7 kali 7, setengah gelas ke, setengah cawan. Tak dapat lah macam yang botol besar. Jadi agak-agak lah. Bila tuan-tuan dah habis dah air tadi, tuan-tuan ulang balik lah. Ulang balik. Sendiri-sendiri pun boleh buat. Buat lepas sembahyang, kita baca menghadap kiblat, insyaAllah. Buat sendiri je. Jadi tak perlulah tuan-tuan lepas ni nak bawa main jumpa saya ayak ke, nak bawa anak tu buat teriak ke apa ke. Tuan-tuan boleh buat sendiri lah. InsyaAllah. Boleh ya? Tapi yang saya sebutkan tadi, Al-Fatihah 7 kali jangan lupa. Dan selawat 11 kali sebelum tuan-tuan baca doa. Sebab diperbuat oleh sahabat-sahabat Rasulullah, dia baca Fatihah 7 kali. Tiap-tiap kali nak membaca doa. Ya, memohon pada Allah menyembuhkan penyakit. Habis tak? Ya. Tadi selawat permulaan saja. Ya, selawat permulaan Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sambung itu. Boleh ya? Baik, mana tadi? Ya, Tuan Haji. Ya. Kalau penyakit selain yang kita baca tadi semua sekali boleh buat insyaAllah. Saya dah kata pada tuan-tuan dulu, ada orang yang kita baca di Taiping, suami dia dah berapa belas tahun tidak sentuh dia. Ya, sebab ialah tak sentuhlah, lemah tenaga batin. Jadi dia mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, suami saya ni dah 14 tahun ke 15 tahun serupa. Tetap sentuh dia. Pasal tak boleh. Lemah tenaga batin." Jadi dia kata, "Boleh dah Ustaz, saya ikut sekali program ni, saya pun nak baca untuk suami saya juga." Saya kata, "Cubalah." Dan 2-3 hari lepas tu dia telefon saya, dia kata suami dia alhamdulillah dengan izin Tuhan dah normal baliklah. Jadi sebelum ni dia abnormal. Jadi pulanglah pada tuan-tuan. InsyaAllah, itu yang saya kata tadi, mengikut kepada niat kita. Mudah-mudahan. Ada orang yang jumpa saya, kita baca di Ipoh, dia kata dia tak pernah tidur selama berapa tahun. Tak pernah tidur tuan-tuan. Jadi isteri dia ajak datang. Dia malah datang. Dia kata, "Tak payah, aku dah letih dah. Pi mana-mana pun tak boleh tidur juga. Pi ubat doktor pun tak mau juga." Jadi dia mari. 2 seminggu selepas dia baca bersama dengan kita, dia mari balik dengan kuliah maghrib. Dia main peluk saya. Dia kata, "Ustaz, barulah dia rasa nikmat tidur selepas berapa lama tak tidur." Jadi terpulang niat tuan-tuan. Dengan syarat saya kata tadi, tuan-tuan yakin. Pembelaan yang saya sebut dulu. Mesti yakin doa ni baca betul-betul niat ikhlas. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi. Tak semestinya doa ni untuk angin ahmar saja. Sebab kalau tuan-tuan baca makna daripada doa ni, dia mengandungi semua. Menyelamatkan darah, menyelamatkan apa jildi, menyelamatkan kulit, menyelamatkan badan. Termasuk untuk penyakit sopak, penyakit kulit dan sebagainya. Bukan semata-mata untuk angin ahmar. Kalau tuan-tuan tengok pada makna dia, tuan-tuan faham. Daripada penyakit wal asfar dalam doa yang kita baca tadi. Begitu juga penyakit daripada syaitan, gangguan syaitan, wa ahzar ya mimma akhaf, dan selamatkanlah aku daripada benda yang menakutkan aku dalam doa yang kita baca tadi. Sama ada wa syaitan wa sultan, daripada kalangan syaitan ataupun kalangan pemerintah. Disebut juga di situ. Jadi banyak-banyak doa, bukan setakat angin ahmar. Tak silap saya, angin ahmar dalam doa yang kita baca disebut 2 kali saja. 2 kali saja. Warihal ahmar. Yang lain tu semua doa-doa yang lain. Doa minta kuat semangat, minta bagi apa nama apa nama yang di bahagian belakang sekali tu, wasyamatatal a'da, yang bagi menimbulkan kegerunan kepada musuh pun ada dalam dalam doa yang kita bacakan tadi. Ya, bagi ada orang setengah yang lemah sangat. Ya, baru ni saya pergi ke Kedah, satu perempuan, satu laki-laki yang tak boleh tengok orang. Saya tengok orang teriak, saya tengok orang menangis. Dia tak boleh tengok, dia cepat teriak, cepat menangis. Dia kata tak tahu, isteri dia kata tak tahu sebab apa yang dia jadi macam itu. Tengok orang aja menangis. Tengok orang mana? Tengok rumah tak boleh balik rumah. Dia kena duduk rumah menantu, duduk rumah anak dia. Ini untuk pulih sangat balik. Semangat hilang. Mungkin faktor berumur yang menjadikan dia sayu, dia sebak itu. Jadi, ya. Doa ni tuan-tuan, doa yang mula-mula itu, doa tuan-tuan diambil pada hadis Rasulullah ketika Jibril datang menghantar bacaan doa kepada Rasulullah ketika cucu Rasulullah terkena penyakit angin ahmar. Tuan-tuan boleh rujuk di mana-mana kedai pun dia ada jual. Minta dekat kedai, doa angin ahmar. Buku doa angin ahmar ada. Tuan-tuan pergi kedai kita. Sama ada yang ditulis oleh Ustaz Johari Alias ataupun ustaz-ustaz lain. Ada. Banyak. Saya petik daripada dia. Dan yang keduanya itu adalah doa daripada ayat Quran yang dicampur dengan doa biasa. Doa yang kedua, yang saya ambil daripada orang yang mengubat saya ketika saya terkena sihir sekitar tahun 90, 96, 95 dulu. Hampir 11 tahun yang lepas. Dan orang tua ni pun dah meninggal dunia dah. Jadi saya ambil daripada dia. Dan doa tu separuh daripada ayat Quran, separuh daripada doa kita sendiri. Itu sumber dia. Lagi? Kau ibu tak ada soalan, tak ada mikrofon. Ya, boleh ya? Habis tak? Ya. Ya. Sakit mental. Ya. Cuba pergi mandi lah. Bagi mandi dia limau. Limau. 21 biji. Mana 7 hari. 7 hari 21 biji. Cuba juga. Ya. Dan doa ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pasang dalam kereta. Kalau yang benar rakam tadi. Boleh pasang dalam rumah. InsyaAllah kalau rumah tuan-tuan yang orang buat khianat. Macam saya buat di Kuala Lumpur, ada satu pasangan yang menyewa rumahnya kepada orang Hindu. Sewa rumah. Rumah apa nama, apartmen ni. Bila Hindu tu pindah, orang tak nak sewa rumah dia. Ya, sebab Hindu tu dia buat tokong ataupun dia buat puja dalam dalam rumah. Jadi orang tengok rumah tu rasa benci, orang tengok rumah tu rasa gerun. Doa ni juga saya baca pada air dan suruh tabur dalam dalam rumah dia. Alhamdulillah, bukan nak kata saya ni mustajab ke mujarab ke, tidak. Dia buat. Saya sama-sama baca, macam kita baca tadi. Dan saya kata, air ni tuan-tuan tabur di rumah, spray pun tak apa. Beli spray sereka tu spray lah. Dan dia kata lepas tu orang dah main minang. Tak main minang pula, main apa nama, main masuk rumah dia lah. Pada bulan awal bulan 8 yang baru ni dah masuk lah. Kita buat bulan 7, bulan 8 dah masuk lah. Jadi support lah juga dengan mental tadi. Kalau ada gangguan, mungkin gangguan tu dalam rumah dia, mungkin gangguan tu dalam bilik dia, tuan-tuan selalu baca. Kalau tuan-tuan pergi ke rumah saya pun, tuan-tuan boleh dengar. Makan nasi pun dibaca kaset. Nak tidur malam pun pasang kaset. Bangkit pagi-pagi pun sebelum pergi surau, pasang kaset. Sentiasa pasang. Kadang-kadang kita tak sempat nak baca, kita pasang. Ini tuan-tuan boleh buat. Ya, siapa yang rakam tadi boleh buat. Boleh bagi. Ataupun sahabat kita ni rakam VCD. Minta dia CD. Pasal VCD kan, minta CD. Buat CD. Misalnya pasanglah kaset, pasanglah radio di rumah kita. InsyaAllah boleh buat. Untuk yang masalah mental tadi, tuan-tuan cuba bacalah surah Al-Baqarah. Yang selain daripada doa yang kita baca ni, keseluruhan surah Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah, bagi dia mandi. Buat dalam timba besar. Ya, InsyaAllah. Untuk orang yang sakit mental. Siapa pun tak apa. Sekarang ni untuk siapa? Yang tuan hajatkan tadi, beri kat dia lah. Ya? Tadi tuan hajat untuk siapa? Untuk kata semua sahabat-sahabat aku, saudara-saudara aku yang uzur, bagi lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Habis dah ya? Baik. Kalau tidak ada lagi soalan, setakat itu sajalah. Kita jumpa pada 27 hari bulan, insyaAllah. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Allahumma ya Munzilal Kitab wa ya Mujriyas Sahab wa ya Hazimal Ahzab, ihzimhum wansurna 'alaihim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.